kasih untuk Anda mitra bisnis yang masih join dalam Kavis Break sore hari ini ya. Jadi silakan saja kalau Anda di Jakarta ya telepon boleh 6339160, tapi kalau luar Jakarta di Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, apalagi di Asik FM Yogyakarta, Anda boleh pergunakan toll free ya di 0800 10 Pas FM, oke? Okay? Atau SMS juga boleh di 9122. Tinggal ketik pas, PAS, formatnya ya. Lalu spasi nama Anda, kota, dan apa yang ingin Anda sharingkan dengan kita di sini. Bang Afi, sepertinya ini sudah ada beberapa SMS yang masuk, tapi tadi aku tertarik dengan orang Jepang, orang Korea Selatan yang mulai membaca apapun, newspaper, or apa aja yang berkaitan dengan info-info penting begitu ya. Dan kabarnya orang Indonesia ini memang malas buat baca. Tapi kalau nge-game mereka hobi. Kalau baca suka ogah-ogahan gitu. Nah, ini bahaya nggak? Bahaya, jadi gini ya. Semalam saya baru membaca sebuah artikel gitu loh. Bahwa kalau kita tidak aktif dan kita tidak aktif dan artinya kita tidak mau ke depan dan kita tidak punya ambisi, kita tidak mau cita-cita, kita tidak mau punya dream, akhirnya kita dalam tanda petik kita tidak lagi punya keinginan, kita nggak punya desire. Jadi kalau kita nggak punya dream gitu loh, kita akhirnya kita tidak menginginkan apa-apa, nggak punya dream, dan akhirnya jadi gini, malas. gua nggak usah ini, ya udahlah segini cukup lah ini. Jadi kita nggak pengen lebih, nggak pengen apa gitu. Kita nggak punya desire, kita nggak punya cita-cita. Dan ini sangat berbahaya. Dan akibatnya kita menjadi sesuatu yang sangat pasif gitu loh. Menjadi suatu masyarakat yang pasif gitu. Kita tidak punya keinginan yang menggebu-gebu. Itulah sebabnya menstimulasi tiap orang untuk penasaran dan mau baca, mau tahu gitu loh, pengen tahu, pengen memperluas horizonnya, memperluas pengetahuannya, itu sangat penting sekali. Kalau enggak, kita memang akan terperangkap kepada situasi di mana ya udahlah, gue malas aja. Oke, ayo dong, jangan malas dong, mulai baca ya. Ini dari John, Bung Kavi, yang diperlukan itu bukan work hard, tapi work smart. Kalau work hard aja enggak smart, jadinya hardly working. Benar enggak tuh, Bang? Nah, ini dia salah satu penyakit kita di Indonesia adalah orang selalu ada aja alasannya gitu loh. Jadi karena kita enggak mau ke arah A, ya udah kita ke arah B dan kita alasannya begitu gitu loh. Jadi kalau work hard itu enggak ada alasannya, bukan berarti wah kita kalau work hard misalnya 10 jam gitu loh. Kemudian kalau kita work smart 2 jam, ya work smart aja lah 2 jam. Semangatnya bukan begitu. Efektivitasnya dan efisiensinya iya kalau kita memang mampu bekerja 2 jam gitu. Tetapi bukan berarti gara-gara kita mampu menyelesaikan satu masalah 2 jam, 8 jamnya itu ya udah kita bobo aja gitu. Jangan dong, harus berkarya. Iya, itu dia. Nah, ini dia yang menurut saya mestinya harus kita anulir, kita buang perasaan seperti itu. Oke, kita ke panel telepon dulu. Halo Pak Agus, selamat sore. Selamat sore, Bu Dona. Selamat sore, Bang Kavi. Selamat sore, Pak. Iya, mau sharing nih, Pak Nimbrung. Boleh. Gini, Pak. Saya kok perhatiin ya, bangsa kita dengan bangsa lain, terutama bangsa yang beriklim 4 musim, mereka itu bersifat lebih proaktif, ya. Dan bangsa kita sendiri itu bangsa yang 2 musim dan alamnya juga ramah, segala sesuatu ada pada zaman dulunya ya Pak ya, sehingga begitu nyamannya di negara kita dan sehingga kita tidak bersifat proaktif, segala sesuatu ada, makanya ada lagu Kustus apa? Kolam. Bukan lautan, hanya kolam susu. Nah, jadi nenek moyang kita dulu nyaman sekali karena negara kita begitu kaya dengan sumber daya alam yang ada, sehingga apapun yang kita mau ada. Seperti itu. Nah, sifat ini diturunkan ke setiap kita secara genetis, turun dalam DNA, tapi pada saat ini ekologis kita ini udah berubah seperti itu, sehingga sifat proaktif ini masih ada di kita seperti itu. Nah, berbeda dengan bangsa yang lain, mereka empat musim, alamnya mereka juga nggak ramah, mereka proaktif sehingga dalam mengelola sesuatu mereka bisa lebih maksimal ya, dan mindset juga bisa lebih maju. Nah, ini bisa, menurut saya bisa berubah. Contohnya Malaysia dan beberapa negara yang lain ya, sampai kesadarannya mengerti untuk mensikapi ekologis yang berubah, bagaimana bisa lebih maju dan kita bersifat proaktif dengan belajar dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Okay. Menurut saya sih itu budaya, tapi ya sudah nggak ekologis lagi menurut saya dengan zaman yang saat ini, sehingga generasi kita harus kita membangun kesadaran untuk mengelola lebih baik lagi hari-hari ke depan. Seperti itu Bang Kafi, kira-kira gimana ya? Oke, okay, terima kasih nih Pak Agus. Jadi seorang pendidik ya, seorang guru gitu loh, itu pernah mengatakan kepada saya begini, memang benar apa yang dikatakan ya, yang harus dilihat adalah kadang-kadang kita tidak memiliki suatu sistem dan suatu kedisiplinan untuk memotivasi diri kita sendiri dan teman-teman kita sendiri dan keluarga kita sendiri untuk lebih rajin, lebih giat gitu loh, dan mungkin tidak nerimo, tidak fighting spiritnya menjadi sesuatu yang lebih besar gitu loh. Yang terjadi adalah ya bahwa seringkali kita itu fighting spiritnya kurang dan tidak adanya motivasi untuk membuat kita menjadi lebih kompetitif di antara sesama teman, sesama sejawat gitu. Nah, sifat untuk berkompetisi ini yang very unique. Jadi waktu saya kuliah, ini ada pengalaman yang sangat lucu banget gitu ya. Waktu saya kuliah di Sydney di Australia gitu loh. Pernah gitu ya, kebetulan bukan di kelas saya gitu loh, tapi di salah satu kelas mathematics gitu ya. Itu ketangkep gitu loh. Ketangkep anak Indonesia yang mungkin ada kali lebih dari 10 ketahuan nyontek gitu. Dan kenapa ketahuan? Karena semuanya sama jawabannya. Oh my gosh. Iya, dan semuanya orang Indonesia. Dan yang amazing adalah yang dikatakan profesornya bahwa gila, kalian tuh sangat berkompak sekali gitu loh. Kompak banget ya. Kompak bagian nyontek ya. Tahan dulu ceritanya Bang, nanti kita lanjutin lagi ya.